Baik biara tulis bergoyang, biara desa tulis berdangdut. Yang satu ini tergolong artis bertalenta, artis yang banyak sekali penggemarnya. Cantik baheno lagi, asli kelahiran kota dingin Malang. Biar panjenengan kagak penasaran, sing duwe bokong semok sak Jawa Timur dol. Kepingin tahu ya? Ada Ramayana, juga ada Yo Syuting. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. enggak tepuk-tepuknya Bapak Ibu. Juga tes ucapkan selamat datang juga buat para sahabatku SNP SNC Indonesia. Koputa bro. Goyang dong. Mas Gary. Ayo pacarku. Bebebku lo ayah. Bebeb. Sore hari ini ya? Terserah panjenengan. Terserah aku ya. Wis monggo, gak apa-apa. Berarti pacaran ra apa-apa dina iki ya. Oh, gak apa-apa Mas Gary. Di situ Joni wisan. Iya. Ora dilarang. Oke, okay, ya. Monggo. New Balapo. Terima kasih bos. Beb. Iya, wes. Mas Gary, terima kasih ya sudah menemani aku di sini. Sama-sama, Beb. Atau Bebek. Atau Bebek. Oke, yuk. Okay. Semoga dilanjut lagi. Ayah, silakan dilanjut lagi. Terima kasih. Artis cileknya Indonesia, Cao! Artis cilik yang punya suara sakti. Ada Ramayana, juga ada Merpati Soteng. Tasya Rosmala, New Palapa. Oh, ada Mbak Wiwi Sakita, juga ada Mas Broten Jupalapa. Nyonya Wiwi monggo. Ayo Mas Broten. Sabarlah Cinta ku terbalas. Kita goyang lagi bareng-bareng. Thank you. dua hati satu tujuan. Hidup GBK Community. Satu lagu dulu buat semuanya ya. Yang kalem-kalem aja dulu. Thank you. kelima juga sudah saya spesialkan buat semuanya. Merangkai cinta tuk sama. Berlayar bahtera mengarungi samudra.

Gak boleh tawuran sayangku. lagi bersama secepatnya datang kenang. Secepatnya datang kenang karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dibuka kini bangkai tak berubah. Dari Jadi santapan cintanya kami yang tersisa kenapa? Begitulah surat tanpa jari ke bumi dikembalikan. Manusia berlena sehingga lupa bahwa mau tanggalkan penyelam. Bapak siapa ini kalau boleh tahu namanya? Bapak siapa? Saryadi. Saryadi. Peledak dangdut Nusantara Tol akan bersama Anda malam hari ini spesial untuk SNP Indonesia. Ya, ini pesan dari Ki Ageng. Malam hari ini ciptakan suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan, khususnya SNP Indonesia. Tetap salam satu irama, jaga diri baik-baik dan jaga SNP Indonesia. Kalau SNP Indonesia itu cinta akan kedamaian. Baik, yang Anda tunggu, yang Anda nanti, aktor kondangnya Jawa Timur Tol, bahkan aktor kondang Indonesia yang punya suara merdu asli kelahiran Kota Budak Gresik. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Wijaya Syuting, Gary Mahesa, Ju Palapa. Selamat malam Doho Agung. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. Perhiasan terindah Nyumpah Lapa. Spesial buat anak-anak kita main lagi yuk. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri saleha, perhiasan terindah. Nyupalapa, Ramayana, Doho Agung. Spesial buat anak-anak semuanya, buat ibu-ibu yang di sini, juga buat para sahabat-sahabat kita. Goyang lagi Mas Bos. Dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha.

ku padamu kasih tak akan pernah berubah. Tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Terima kasih. Untuk hidup bersamaku di dalam maligai indah. Terima kasih. Asik. Hancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Sendiri cintamu ku bawa mati. Makasih mas. Goyang dong. Untuk hidup bersamaku di dalam maligai indah. Terima kasih mas. Terima kasih mas bos. Asik. Terima kasih. Mancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Kasih aku tiada berdaya. biarlah aku tetap sendiri. Cintamu ku bawa mati. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Terima kasih ya. Oke. Baiklah ayah. Yuk, semangat.